لا الحمد لله العالمين وبينا نستعين على أمور الدين والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، الحمد لله رب العالمين. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita untuk soal-soal dari latihan moral fikih Hambali ini yang kita sudah selesaikan sampai pekan lalu sampai ke kuis keempat ya. Sekarang kita akan masuk ke kuis kelima, insyaallah. Di sini kuis kelima pertanyaannya agak panjang ya, jadi soal cerita. Karena pembahasan di sini memang insyaallah memang ini ya, waktu itu berkisar tentang waktu sholat ya, syarat-syarat sholat lah ya, waktu sholat dan lain sebagainya. Jadi syarat-syarat sholat yang telah berlalu penjelasannya itu latihannya adalah dengan soal cerita, karena menurut Ana ini akan lebih menguji pemahaman ya peserta ya, terutama dalam soal cerita seperti ini karena dibutuhkan pemahaman yang benar-benar, artinya harus benar-benar ngerti gitu loh, gimana sih cara menentukan waktu sholat ya, kemudian bagaimana cara kita itu mengetahui apakah ini waktu sholat yang ikhtiari atau ikhtirori dan lain sebagainya ya. Nah, oke, kita akan baca soalnya. Jadi, Jaka naik gunung bersama teman-temannya. Ya, ketika pagi hari, dia melihat langit untuk mengetahui waktu subuh. Nampak olehnya berkas cahaya putih. Ya, nah ini kita perhatikan. Jadi di awal ini pembahasan tentang waktu subuh. Ya, dia nampak olehnya cahaya berkas cahaya putih. Oke, nah waktu subuh itu kapan sih? Jadi waktu subuh ini ada dua fajar ya dalam subuh itu. Ada yang kita kenal dengan fajar shodik namanya, dan ada yang kita kenal dengan fajar kadhib. Nah, bagaimana cara membedakan fajar shodik dan fajar kadhib? Nah, kita baca dulu soalnya ya. Maka Jaka dan teman-temannya langsung melaksanakan sholat subuh. Jadi ketika mereka lihat cahaya putih, langsung melaksanakan sholat subuh. Nah, padahal kalau kita mau membedakan antara fajar shodik dan fajar kadhib, itu tidak cukup hanya melihat cahaya putih saja. Karena fajar shodik maupun fajar kadhib itu sama-sama kelihatan cahaya putihnya. Ya, berkas cahaya putihnya sama-sama kelihatan. Bedanya adalah ketika fajar shodik itu, fajar kadhib itu, ya, fajar yang dusta ya artinya kalau diterjemahkan itu. Jadi fajar yang bukan sebenarnya fajar itu, cahaya putih itu, berkas cahaya putih itu akan menghilang. Ya, jadi kalau kita misalnya ya suatu hari di gunung, ya mungkin kalau di kota agak susah kelihatan. Tapi kalau di gunung misalnya kita melihat ada berkas cahaya putih, itu jangan langsung buru-buru langsung sholat. Ya, tunggu dulu. Kalau berkas itu kemudian hilang, gelap lagi, maka itu fajar kadhib. Tapi ketika dia itu semakin terang, nah maka disitulah baru itu fajar shodik. Nah, kurang lebih seperti itu cara membedakannya. Maka dari sini, ya kita lihat, Jaka itu melihat berkas cahaya putih langsung sholat. Ternyata setelah mereka sholat, langit kembali gelap. Nah, artinya ini fajar fajar kadhib. Ya, fajar kadhib, bukan fajar yang sebenarnya. Karena apa? Harusnya kalau yang sebenarnya langitnya itu menjadi terang, enggak menjadi gelap lagi. Kemudian tak lama kemudian muncul lagi berkas putih dan setelah itu langit berangsur-angsur terang. Nah, dari sini inilah baru fajar yang shodik. Karena dia berkas cahaya putih kemudian berangsur-angsur menjadi terang. Maka dari sini kita bisa tahu langsung ya bahwasanya sholatnya Jaka ini tidak sah, karena mereka sholat sebelum waktunya. Kemudian setelah itu Jaka beristirahat dan beraktivitas lainnya. Ya. Ketika matahari mulai meninggi, Jaka mengamati bayangan sebuah kayu yang memiliki tinggi 20 cm. Kita jadi bayangkan ya, ada kayu tingginya 20 cm. Ya. Ya, tentunya ketika ada matahari, kayu itu punya bayangan kan. Nah, jadi Jaka ini mengamati bayangan sebuah kayu untuk mengetahui waktu sholat duhur. Saat itu bayangan kayu terus memendek sampai tinggal 5 cm. Ya, otomatis kita bayangkan kayu itu 20 cm tingginya, ya. Ketika apa namanya matahari itu meninggi, otomatis kan kayu itu akan bayangannya akan memendek ya, memendek, nah, sampai ada di batas maksimumnya, yang mana dia sudah tidak bisa lebih pendek lagi dari situ. Nah, waktu ini adalah waktu pas tengah-tengah. Matahari tengah-tengah itu, jadi kalau definisinya itu sebenarnya adalah waktu di mana bayangan benda itu paling pendek. Ya. Waktu di mana bayangan benda itu paling pendek. Ya. Kalau misalnya kita pas di khatulistiwa, dan di waktu tertentu, mungkin benar-benar sampai bayangan itu nggak ada ya. Jadi bayangan itu pas di bawah kita ya. Kalau ceritanya kan seperti itu, meskipun mungkin Anda sendiri juga belum pernah melihat ya, mengalami yang seperti itu. Tapi katanya kalau di khatulistiwa, pas di tengah-tengah khatulistiwa itu bisa mengalami fenomena seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu kondisinya, ya udah berarti pas waktu nggak ada bayangan itu, atau bayangan itu pas di tempat tubuh kita, itu adalah waktu yang disebut az-zawal. Nah, waktu duhur itu setelah itu, sedikit bergeser, ya, ketika bergeser itu kalau misalnya kita anggap 1 derajat gesernya, berarti kan sekitar 4 menit ya, sekitar 4 menit lah setelah itu, matahari sudah bergeser, maka disitulah mulai waktu sholat duhur. Ya, adapun kalau pas matahari di tengah-tengah itu nggak boleh sholat duhur kita, itu waktu anahiyah, waktu yang terlarang. Nah, maka di sini, kalau misalnya bayangan tuh nggak sampai hilang, ya kan otomatis kalau kita di Jawa misalnya, bagi orang yang tinggal di Jawa, nggak mungkin bayangan tuh sampai benar-benar hilang, ya kan pasti masih ada bayangan, maka patokannya adalah bayangan terpendek. Ya. Nah, kalau di sini, ya, di soal ini, bayangan terpendeknya itu adalah sampai 5 cm. Jadi yang benda yang panjangnya tingginya 20 cm, itu bayangannya sampai 3-5 cm dan nggak bisa mendek lagi. Setelah itu, ya, memanjang lagi bayangannya. Artinya, di saat bayangan itu 5 cm, itulah waktu az-zawal, waktu pas matahari di tengah. Maka kapan sholat duhur itu berlangsung? Ketika geser sedikit. Ya. Maka di sini untuk mengetahui, bayangannya terus mendek sampai 3-5 cm. Setelah itu, bayangan batu mulai memanjang kembali. Nah ya, bayangan, ini salah ketik ya kayaknya ya. Kayu harusnya ya. Di bayangan kayu memanjang kembali. Jadi tadi 5 cm, mentok, setelah itu memanjang kembali. Nah, saat bayangan kayu 21 cm, Jaka dan teman-temannya melaksanakan sholat zuhur. Nah, kapan waktu sholat zuhur itu? Ya, perlu kita perhatikan. Waktu sholat zuhur itu dimulai dari setelah zawal, ya, setelah lewat zawal, setelah lewat tadi itu, bayangan terpendek bergeser nambah sedikit, ya. Jadi, bayangan terpendek mungkin plus 4 menit, gitu ya. Itu mulai stop waktu zuhur sampai bayangan benda itu sama dengan tinggi bayangan benda itu sama dengan bendanya. Nah, perlu diperhatikan, maksud dari bayangan benda itu tingginya atau panjang bayangan benda itu sama dengan tinggi benda itu adalah setelah ditambah bayangan minimum. Ya. Dari ilustrasi sini kita lihat bayangan minimumnya 5 cm. Bendanya 20 cm. Maka bayangan itu, waktu itu dianggap, waktu bisa melaksanakan sholat duhur itu ketika bayangan benda itu 5 cm, geser sedikit, ya, nambah sedikit, sampai plus 20, ya, sampai 25 cm. Kenapa kok kita berdua? Karena bendanya itu 20 cm. Jadi bukan kemudian, oh, bendanya 20 cm, misalnya. Maka waktu duhur itu sampai benda itu 20 apa sampai bayangannya itu 20 cm juga. Tidak seperti itu cara menghitungnya. Tapi ditambahkan bayangan minimum. Nah, seperti itu ya. Jadi patokannya seperti itu. Kenapa kok begitu? Ya, kalau misalnya patokannya adalah sampai bayangan benda itu sama dengan tinggi bendanya, nanti bagaimana kondisinya? Ya, bagaimana menentukan waktu duhur di tempat yang bayangan benda itu nggak pernah sampai gimana ya? Jadi nggak panjang terus gitu, yang panjang terus nggak pernah sampai lebih kecil dari tinggi bendanya. Misalnya di tempat yang ada sebuah benda 20 cm, bayangannya itu nggak pernah kurang dari 30 cm. Nah, kan susah jadinya, kan nggak bisa kita menentukan waktu duhur. Paham ya di sini ya? Ya, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Jadi intinya seperti itu, menghitungnya adalah ditambah bayangan tinggi benda ditambah bayangan minimum, panjang bayangan minimum itu adalah panjang bayangan ya di mana waktu zuhur itu selesai. Jadi kalau bayangan benda itu sudah 25 cm, maka di situ akhir dari waktu sholat duhur, ya, sampai seperti itu. Kemudian sholat asar, ada pun sholat asar. Kalau sholat asar berarti antara itu tadi ya, kan akhir sholat duhur kan berarti panjang bayangan sama dengan panjang atau tinggi benda. Nah, kalau sholat asar berarti sampai panjang bayangan itu 2 kali lipat si bendanya. Bendanya 20 cm, ya, berarti panjang bayangan minimumnya sampai waktu asar itu berakhir adalah 40 cm plus minimum. Minimumnya di sini 5 cm, berarti 45 cm. Nah, ini yang harus hati-hati di sini ya. Ini harus hati-hati. Perlu lebih teliti ya di sini. Nah, maka di sini kita lihat ya, saat bayangan kayak 21 cm, Jaka dan teman-temannya melaksanakan sholat duhur. Berarti sah saja ya, sholat duhurnya sah. Kenapa? Karena minim waktu akhir dari sholat duhurnya itu 20 plus 5 ya, sedangkan ini 21 cm kayak panjang bayangannya, berarti masih di bawah 25 cm, berarti dia masih berada di waktu duhur. Kemudian sholat itu bayangan kayu terus memanjang sampai 46 cm, di saat itu mereka melaksanakan sholat asar. Nah, sholat asar yang dilaksanakan harusnya apa tadi? Waktu darurat, kalau dalam madhab, ya, itu kan sampai 2 kali. Jadi kalau asar itu kan ada 2 waktu ya. Ada waktu jawas, ya artinya waktu yang tidak, ya boleh lah untuk memilih. Waktu ikhtiari, ya, itu bebas memilih kapan saja waktunya, sholatnya. Dan waktu istirori, antum hanya boleh melaksanakan di waktu itu ketika memang antum punya hajat atau punya suatu kebutuhan ya yang sifatnya darurat begitu. Nah, jadi kalau misalnya waktu istiror, waktu istiar itu mulai dari tadi panjang benda, panjang bayangan sama dengan bendanya sampai panjang bayangan itu 2 kali lipat bendanya, itu waktu istiar. Adapun setelah itu sampai waktu maghrib itu waktu istiror, waktu yang terpaksa saja. Jadi kalau antum nggak terpaksa jangan sholat di waktu itu ya. Nah, sedangkan di sini 46 cm ya, padahal kalau perhitungan kita waktu ikhtiar itu 45, karena kan panjang bendanya 20 kali 2 ya, 40 ditambah panjang bayangan minimum 5 cm berarti 45 cm. Maka di sini dia sudah sholat di luar waktu ikhtiar ya untuk sholat asarnya. Nah, kemudian setelah itu bayangan kali terus memanjang saat melakukan sholat asar, saat matahari tenggelam dan langit memerah, maka mereka melaksanakan sholat maghrib ya. Ketika matahari itu tenggelam dan langit itu sudah memerah ya, mereka melaksanakan sholat maghrib ya. Jadi ini memang batasan dari sholat maghrib ya. Sholat maghrib itu dimulai dari ketika matahari itu sudah tenggelam ya, dan kemudian sudah merah, langit sudah merah, ini maka ini batasan sholat maghrib. Kemudian mereka sibuk melaksanakan aktivitas sehingga pendar merah maghrib benar-benar lenyap dari langit. Nah, ini tanda sholat isya. Jadi sholat isya itu startnya itu dimulai ketika merah itu sudah hilang ya. Jadi berkas merah di langit itu sudah sampai hilang. Nah, tentunya di sini kita perhatikan ya, ini kadang-kadang agak sulit ketika kita melihat langit yang memang lagi merah. Tapi merahnya itu bukan merahnya maghrib, tapi memang ya karena sesuatu gitu ya. Mungkin karena cuaca atau yang karena semisalnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan perlu hati-hati. Jadi bukan berarti kemudian kalau langitnya merah berarti masih maghrib terus, enggak. Yang dimaksud merah di sini adalah merahnya bekas matahari ya, merah bekas matahari. Kayak gitu. Kemudian pada pukul 23.59 mereka melaksanakan sholat isya. Ya, info tambahan, matahari tenggelam 18.00 dan matahari terbit pukul 6. Ya, oke. Jadi, ada pun sholat isya ya, kalau dalam muktamad madhab itu sepertiga malam. Jadi dari awal start maksimumnya itu sampai sepertiga malam. Sepertiga malam itu gimana ngitungnya? Jadi waktu tenggelamnya matahari sampai waktu terbitnya matahari itu dianggap satu malam ya. Nah, kalau setengahnya berarti misalnya ini tadi startnya jam 6 tenggelamnya, terus matahari terbit jam 6 pagi ya, jam 6 malam sampai jam 6 pagi, pas 12 jam. Berarti waktu tengah malam itu dimulai dari jam 12. Adapun waktu sepertiga malam berarti dimulai dari jam 10. Nah, Nah, mazhab Hambali itu menyatakan yang muktamad, bahwasanya maksimum, ya maksimum waktu sholat isya yang sifatnya ikhtiari sama seperti asar tadi. Jadi yang boleh memilih di antara jam-jam itu adalah sampai sepertiga malam. Ya, adapun pendapat kedua, pendapat yang lain tapi bukan yang muktamad itu sampai setengah malam, artinya sampai jam 12. Nah, kalau sini harusnya sampai jam 10 sholat isya-nya, tapi mereka melaksanakannya di luar jam, ya di luar jamnya. Nah, okay, kurang lebih seperti itu, ya gambarannya. Mungkin kita lanjutkan ya, kita langsung baca soalnya ya. Insyaallah mungkin kita langsung cepat aja nih karena sudah jelaskan. Maka manakah sholat jaga dan teman-temannya yang sah? Nah ini pertanyaannya sebenarnya agak keliru, ya. Cuma harapan, ana mikirnya mungkin peserta sudah cukup memahami ya. Jadi namanya sah, sah dan tidak, ya selama waktu itu sudah dalam waktunya, ya maka itu sah, ya. Jadi selama itu dalam waktunya, maka itu sah. Kalau dia sudah di luar waktu, ya di luar waktu ini apa definisinya? Jadi di luar waktu ini waktu misalnya ya sholat asar, ya sholat asar di waktu iftiror, di waktu darurat itu masih teranggap sah meskipun berdosa, ya sah tapi berdosa. Tapi kalau sholat asar sebelum waktunya maka dia tidak sah sholatnya. Kalau sholat asar setelah waktunya juga tidak sah. Artinya tidak sah ini ya nggak sah terhitung sholat asar. Nanti ada pembahasan lagi tentang qada' dan sebagainya. Tapi untuk intinya kalau sebelum waktunya ya itu dia tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia pas waktunya meskipun misalnya di waktu darurat ya itu tetap sah sholatnya. Nah di sini anak agak keliru, soalnya agak keliru ya di sini. Jadi harusnya manakah sholat teman-temannya jaga dan teman-temannya? Tadi waktu zuhur sah, waktu asar sah tapi dosa karena di luar waktu ikhtiar. Waktu maghrib sah, saat maghrib sah, saat isya juga sah. Nah tapi di sini yang anak maksud sebenarnya dari soal ini adalah mana waktu sholat yang tidak berdosa gitu ya. Jadi yang sah dan tidak berdosa. Nah, kalau sah yang sah dan tidak berdosa maka cuma zuhur dan maghrib. Karena asar dan isya-nya itu berdosa karena di luar waktu. Di luar waktu ikhtiar. Adapun subuh itu jelas, subuh itu enggak sah karena memang sebelum waktunya. Ya. Tapi ya udah. Kayaknya mungkin sebagian besar sudah cukup paham ya yang ana maksud. Tapi kalau memang ada yang keliru ya sudah enggak apa-apa ya. Kita lanjut aja. Lanjut, manakah sholat yang harus diulang jaga dan teman-temannya? Nah ini sama ya, tadi pembahasannya ini keliru juga ya soalnya. Ya. Jadi yang anak maksud dengan soalnya itu keliru, ya, tidak sama. Maksudnya yang wajib diulang tentunya sholat subuh, tapi sholat asar dan isya tidak wajib diulang, tapi mereka harus mereka berdosa karena melaksanakan sholat di luar waktu ikhtiar, ya untuk yang asar dan isya. Nah. Oke, lanjut. Ya, tapi mayoritas sepertinya sudah mengerti maksud dari soalnya ya, maksudnya ana gitu ya. Jadi bukan berarti yang wajib diulang. Ini maksudnya yang apa namanya? Maksudnya bukan wajib diulang, tapi lebih ke yang dosa gitu ya. Mana yang dosa? Oke, kemudian hal yang jibu ini, apaan? Ke bawahnya, ya. Hal yajibu alaihim ayyadu ma'fatuhum nas salati bitartib, ya. Apakah wajib atas mereka untuk mengkodok salat yang mereka tinggalkan dengan tertib? Jawabannya iya, tentu ya. Diwajib mengkodok dengan tertib. Ya, maksudnya kodok salat itu wajib dengan tertib. Misalnya lewat salat maghrib sama isya ya harus dikodok sesuai dengan urutannya. Terus lanjut ya. Raf'ul adzani bi ghairi niyyah, ya, mengumandangkan azan tanpa niat ini tidak sah, ya, tidak cukup. Jadi harus niat, ya, harus niat untuk azan. Jadi kalau misalnya cuma niat untuk lomba gitu ya, misalnya ada lomba azan pas waktu azan, maka ini tidak sah azannya. Kalau memang tidak diniatkan untuk azan beneran, tapi hanya azan cuma untuk lomba. Nah maksudnya tidak ghairu mujzi, ya. Maksudnya apa? Azan itu kan fardu kifayah ya. Ya kan? Azan itu fardu kifayah. Maka yang dimaksud ghairu mujzi di sini artinya fardu kifayah itu belum gugur. Ya. Fardu kifayah kan berarti wajib atas segolongan ya, untuk wajib atas umat Islam, ya, atau sekelompok orang. Nah, maka kewajiban ini belum gugur, ya, dengan adanya orang yang azan tanpa niat. Nah, kapan kewajiban gugur? Ketika memang ada orang yang sudah melaksanakan azan dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dari azan tersebut. Ya, jadi di sini khairul mujizi wajib, tetap wajib ada yang azan lagi, ya, gitu intinya. Lanjut. Ya. Azana falamma wasala hayya salat taqaddas limu dari asyru daqaiq kuma akmala adzanahu. Ya. Ada seorang azan, kemudian ketika sampai di hayya ala salat, dia diam ya sekitar 10 menit, kemudian laksanakan melanjutkan azannya. Nah, ini khairul mujizi juga tidak memenuhi ya, tidak menggugurkan fardu kifayah karena dia jedanya terlalu lama, padahal azan itu syaratkan harus mualaf atau bersambung ya. Nah, mualaf ini patokannya apa? Patokannya urf ya, patokannya urf. Nah, 10 menit ini anda rasa hampir di semua urf juga merasa ini terlalu lama ya, jadi jedanya terlalu lama sehingga tidak cukup, tidak khairul mujizi atau tidak sah azannya. Lanjut. Ya, azana duna ayya doa usbu'aihi ya fi udunaihi. Ya, seorang azan tanpa meletakkan jari jemarinya di telinganya. Ya, tentunya ini kan masuk sunnah saja, jadi tetap sah ya, azannya tetap sah. Kemudian lanjut ya. Shalla musafirun ala rahilatihi salat duha fi tariqi safarihi wa kabbara lil ihrami bi tijahil qiblati tsumma lam yatawajjah ila al-qiblati baqi atas salatihi ma'a qudratihi. Seorang musafir, dia salat salat duha ya di jalan, kemudian ketika dia awal bertakbir takbiratul ihram, dia menghadap kiblat, kemudian dia mengikuti jalan dari kendaraannya, jadi enggak menghadap kiblat lagi, jadi cuma pas takbir saja. Apakah sah? Jawabannya sah ya, karena salat sunnah. Kalau salat wajib, maka wajib menghadap kiblat ya, tanpa ada toleransi dalam mazhab seperti itu ya, tanpa ada toleransi. Di salat wajib itu wajib menghadap kiblat terus dari awal sampai akhir, nggak boleh cuma awalnya saja ya. Lanjut ya. Shalla bisaubin raqiqin bihaitsu yadhharu launal bashar launal basharah min waraihi ya. Jadi salat, dia sholat dengan baju yang tipis, yang mana menampakkan warna dari kulitnya dari belakang. Maksudnya, dari luar tuh kelihatan. Nah, ini tentunya khair sahih. Karena syarat dari pakaian, itu pakaiannya harus tebal. Ya, tebalnya itu patokannya sampai nggak kelihatan warna dalam